Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. وعليك بالمحافظة على فعل الصلوات الخمس مع الجماعة والمداومة على ذلك. dan atas kalian untuk menjaga melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah, dan hendaknya melazimi dzalik, melazimi hal itu. Fa inna sholatal jamaah tafdulu ala sholatil munfarid bisab'in wa isrina darajah kama fil hadis as-sahih. Karena sesungguhnya sholat berjamaah mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Wahdar anta da'a sholata fil jamaah li ghairi uzrin aw li uzrin fasid. Dan hati-hati, janganlah kalian meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur atau dengan uzur yang tidak diterima. Wa mahma ji'ta ila mawdi'il jama'ah fa wajadtaha qad sulliyat aw qa'adta fi baitik tabtahi bidzalika salama fi dinik fa yanbaghi an tadumma ilayka man yusalli ma'ak. Dan jika kamu datang ke tempat salat berjamaah, masjid atau musalla dan lain sebagainya, kamu mendapatkan sholat berjamaah sudah selesai, atau kamu berada di rumah kamu tidak keluar rumah untuk sholat di masjid karena kamu menginginkan keselamatan di dalam agama kamu, khulwah artinya, maka hendaknya kamu mengambil satu orang yang bisa kamu ajak untuk sholat bersamanya. Yahsulaka thawabul jama'ah wa taslam minal wa'id wa tahdid al-warid fi haqqi tarikiha. Agar kamu mendapatkan pahala sholat berjamaah dan selamat daripada ancaman, peringatan yang telah datang bagi seseorang yang meninggalkan sholat berjamaah. Mislu qawlihi alaihi salatu wasalam layantahyanna akwamun antarkil jama'ah aula uharriqanna alaihim buyutahum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kaum-kaum semuanya hendaknya jangan sampai, hendaknya berhenti untuk meninggalkan salat berjamaah. Kalau tidak, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Wa qaluhu alaihi salatu wasallam man sami'an nida farihan sahihan falam yujib fala salatalah. Begitu juga sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendengarkan azan dalam keadaan kosong, dalam keadaan sehat, maka kemudian dia tidak menjawab sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya. Qauli Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, laqad ra'aytuna wa ma yatakhallaf anha, yani sholatal jamaah ila munafikun ma'lumun nifaq. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku telah melihat diri kami, maka tidak ada seorang pun dari kita yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang tersebut orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Wadakat kana rajul yu'tabihi ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuhada baina rajulin hatta yuqama fis saf, yakni minal kibar. Bahkan di antara mereka ada yang sampai digotong, dibantu untuk berjalan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberdirikan di saf hingga bisa melaksanakan salat berjamaah. Ini semuanya menjelaskan tentang hukum salat berjamaah. Sebelumnya, pada pelajaran kemarin, ya kita menjelaskan tentang posisi shaf dalam salat. Ya, cuma ada yang ustadz ingin ralat pada penjelasan yang kemarin, yang mana sebelumnya sudah kita jelaskan bahwasanya jika seseorang bermakmum dengan seorang imam, makmumnya hanya satu orang, maka kita katakan bahwasanya makmum yang satu orang ini hendaknya berdiri di sebelah kanan imam dan mundur dari kaki imam sedikit, jangan terlalu banyak, ya, yang sekiranya tidak sejajar kakinya dia dengan kakinya imam. Nah, kemudian nantinya ketika ada orang lain yang datang di saat itu, ini yang Ustaz ingin lalat, hendaknya orang yang lain tersebut berdiri di sebelah kiri imam, bukan di belakang tapi di sebelah kiri imam. Jika memang di sebelah kiri imam ada tempat, ada ruang, berdiri di sebelah kiri imam, kemudian takbir. Setelah takbiratul ihram, hendaknya makmum yang kanan dan makmum yang kiri yang baru masuk mundur ke belakang. Mundur ke belakang dengan catatan jangan sampai melangkah 4 langkah berturut-turut, ya. Satu langkah kaki kanan, satu langkah kaki kiri, berhenti. Kemudian dilanjut lagi satu langkah kaki kanan, satu langkah kaki kiri, berhenti, dan itu insya Allah sudah cukup. Kemudian setelah dua orang tadi itu mundur, maka merapatkan, masing-masing merapatkan kepada temannya. Ini ya posisi seorang makmum ketika ada makmum baru yang datang ke tempat sholat berjamaah. Kemudian di sini tentang hukum sholat berjamaah. Ketahuilah bahwasanya ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan hukum sholat berjamaah itu apa. Ya, ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah itu sunnah. Ada yang mengatakan sunnahnya sunnah kifayah, ada yang mengatakan sunnahnya sunnah ain. Ini masing-masing sunnah melakukan sholat berjamaah. Ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah itu fardu kifayah. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Dan ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya sholat berjamaah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, sholat jamaah dalam lima waktu itu fardu ain. Artinya masing-masing harus sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah berarti berdosa. Yang mengatakan sholat berjamaah fardu ain, ada yang mengatakan fardu ain tapi sholatnya sah kalau tidak berjamaah, cuma dia dosa. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, sahibul madhab. Beliau mengatakan sholat berjamaah fardu ain, masing-masing harus sholat berjamaah. Kalau tidak sholat berjamaah dosa, tapi sholatnya dihukumi sah. Tapi ada pendapat yang lain, ulama yang banyak juga mengatakan bahwasanya hukum sholat berjamaah fardu ain dan tidak sah kalau tidak berjamaah. Ya, jadi tidak berjamaah hukumnya berdosa, dan hukum sholatnya pun juga dihukumi tidak sah, tetap harus diulang dengan sholat berjamaah. Ini pendapat-pendapat. Jadi ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain dan tidak sah kalau tidak sholat berjamaah, ada yang mengatakan fardu ain tapi sah kalau sholat berjamaah. Madhab kita, madhab Imam Syafi'i, kita semuanya Imam Syafi'i, madhab kita Imam Syafi'i, beliau pendapatnya yang mu'tamad mengatakan bahwasanya sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Artinya fardu kifayah jika ada di antara mereka yang melaksanakan sholat berjamaah, berarti menggugurkan kewajiban daripada yang lain. Sama seperti sholat jenazah. Ya, sholat jenazah fardu kifayah. Jika ada yang meninggal, kemudian di antara mereka ada yang menyolati sholat jenazah tersebut, maka yang lain tidak ikut sholat jenazah tidak berdosa. Karena di situ ada orang-orang yang sudah melaksanakan sholat jenazah. Tapi kalau semua orang tidak ada yang menyolati, tidak ada yang menyolati jenazah tersebut, berarti semua orang berdosa, fardu kifayah. Begitu juga sholat berjamaah. Harus ada yang melaksanakan sholat berjamaah. Dan kalau tidak ada yang melaksanakan sholat berjamaah, semuanya sholat sendiri, masing-masing sholat sendiri, berarti mereka semuanya berdosa. Ini madhab Imam Syafi'i. Cuma ya, madhab Imam Syafi'i mengatakan sholat berjamaah yang dianggap menggugurkan kewajiban daripada orang lain yang tidak sholat berjamaah kalau dilakukan di tempat yang umum. Ya, alhamdulillah setiap kampung, setiap desa ada masjid-masjid, ya, ada musola-musola, yang mana musola, masjid, tempat umum, siapapun tanpa malu-malu untuk masuk ke masjid, ya. Mau anak yang besar, mau anak kecil, mau laki-laki, mau perempuan masuk masjid, tidak ada malu. Ah, anak sungkan masuk masjid, tidak. Beda kalau kita masuk ke rumah orang, nah, ada yang sungkan, ada yang malu. Tapi masjid umum, bukan punya perorangan, bukan pribadi, siapapun punya hak untuk masuk masjid. Nah, ini tempat yang umum artinya. Nah, jadi sholat berjamaah harus ada di setiap kampung, harus ada di setiap desa. Kalau tidak ada, berarti semuanya ikut berdosa. Dan semuanya kalau tidak tobat kepada Allah, berhak diperangi oleh imam. Berhak untuk diperangi kalau tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, ini yang hukum sholat berjamaah yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu hukumnya fardu kifayah. Itu pun itu pun bagi laki-laki. Ya, fardu kifayah bagi laki-laki. Kalau bagi wanita hukumnya sunnah tanpa ada khilaf. Ya, bagi laki-laki itu pun yang baligh tentunya, yang agil. Kalau yang belum baligh tidak wajib. Sholatnya aja masih belum wajib, apalagi berjamaahnya. Ya, kemudian juga yang mukim bukan musafir. Mereka yang sedang di kotanya, sedang di tempatnya bukan musafir. Kalau musafir maka tidak wajib sholat berjamaah. Ya, jadi fardu kifayah bagi laki-laki yang baligh, yang agil, yang mukim dan sehat walafiat tanpa ada uzur. Kecuali kalau ada uzur, ada uzur sakit, ya, ada uzur sibuk dengan jenazah, ada uzur sibuk dengan orang yang sedang sakit, ada uzur karena ada sedang hujan deras, ada uzur karena sangat panas di luar, luar biasa. Dan seterusnya, uzur-uzur yang lain, sedang sangat lapar, perutnya sakit, dan lain sebagainya. Uzur-uzur banyak, ada 70 uzur, bahkan bisa lebih daripada 70 uzur. Nah, tanpa ada uzur, berarti wajib, tapi kewajiban ini adalah fardu kifayah. Ya, mazhab Imam Syafi'i fardu kifayah, bukan fardu ain. Iya, ada sholat berjamaah yang dihukumi fardu ain alal mu'tamad, tapi itu sholat tertentu. Ada 4 sholat. Apa 4 sholat yang dihukumi sholat berjamaahnya fardu ain? Artinya wajib untuk melaksanakannya masing-masing. Yaitu sholat Jumat, kita tahu. Sholat Jumat bagi laki-laki yang tidak ada uzur, yang mukim, ya, mustautin atau mukim, maka wajib dan wajibnya berjamaah dalam sholat Jumat itu fardu ain. Jangan nanti sholat Jumatan di rumah. Ya, kenapa? Karena kan sudah banyak yang sholat di masjid. Tidak, masing-masing harus sholat di masjid. Masing-masing harus berjamaah di masjid. Nah, kalau sholat Jumatan sendiri hukumnya tidak sah. Ya, walaupun rakaat pertama aja yang wajib sholat berjamaah. Sholat berjamaah dalam sholat Jumat itu wajibnya rakaat pertama. Jadi kalau ada yang rakaat kedua niat mufaraqah, niat berpisah dari berjamaah, kalau misalnya ada yang kesusu atau niat sengaja, yang penting sholat Jumatnya sah. Tapi kalau niat mufaraqah, niat keluar dari berjamaah di waktu rakaat yang pertama, maka hukum sholat Jumatnya tidak sah. Ya, ini hukum sholat Jumat, hukum sholat berjamaah. Jadi yang mu'tamad fardu kifayah dalam sholat 5 waktu, kecuali sholat Jumat. Ya, ada lagi pengecualian, yaitu kalau sholat mengulang, itu sholat yang diulang. Kalian sudah sholat maghrib, kemudian kalian mau mengulang sholat maghrib, Ya, kalau mau mengulang lagi, hukumnya boleh, bahkan sunnah. Tapi syaratnya, apa syaratnya? Syaratnya harus mengulangnya dengan berjamaah. Ya, ini mazhab Syafi'i. Walaupun ada pendapat yang lain, ya, ada ulama yang lain punya pendapat yang lain yang tidak harus berjamaah. Tapi mazhab Syafi'i yang mu'tamad, kalau kalian mau mengulang sholat lagi, boleh sunnah. Ya, khususnya membantu orang lain yang belum sholat, karena yang lain belum sholat, mau sholat tidak ada temannya, maka kalian sholat bersama dia. Ya, sunnah, dapat pahala. Di waktu itu Nabi SAW selesai sholat subuh, kemudian ada ada seseorang yang datang terlambat ke masjid, kemudian dilihat sudah selesai sholatnya. Akhirnya, ya, orang itu mau sholat tidak ada teman. Nabi SAW mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang mau membantu orang tersebut. Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung mengangkat tangannya. Ya, beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq dalam kebaikan terdepan, tidak pernah telat, pertama kali yang mengangkat tangan kalau dalam kebaikan. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang membantu orang itu sehingga bisa sholat berjamaah. Ya, berarti mengulang sholat hukumnya sunnah, dapat pahala, tapi dengan syarat mengulang sholatnya harus berjamaah. Nah, ini juga harus. Ya, begitu juga kalau ada orang yang nazar, ana nazar mau sholat isya nantinya berjamaah, berarti dia fardu ain berjamaahnya nanti sholat isya, bukan fardu kifayah lagi. Ya, kemudian ada juga yang kalau hujan lebat, hujan deras. Nah, kalau hujan deras di waktu duhur, boleh nanti waktu duhur itu dijamak dengan asar sekaligus di masjid, ya, di musola atau di masjid. Ya, tapi syaratnya sholat asarnya yang dijamak takdim itu harus berjamaah, itu fardu ain. Jadi fardu ain sholat berjamaah hukumnya dalam 4 sholat, sholat Jumat, sholat yang diulang, kemudian sholat yang dinazarkan jamaahnya, dan yang keempat adalah sholat jamak takdim kalau sebab ada hujan yang deras dengan syarat-syarat yang berlaku syarat tersebut. Ya. Nah, kita sekarang di sini dianjurkan oleh Imamul Haddad bahwasanya, ayo jangan sampai kamu meninggalkan sholat berjamaah, rugi. Nabi SAW tidak pernah diriwayatkan pernah melaksanakan sholat sendiri, tidak pernah. Dari Nabi, dari semenjak di Mekah sampai meninggal dunia, sampai hijrah ke Madinah, sampai meninggal dunia bertahun-tahun lamanya, tidak pernah sekalipun melaksanakan sholat sendiri, sholat 5 waktu, tidak pernah. Ya, jadi kalau kita ingin mencontoh, contoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak pernah meninggalkan, berarti menunjukkan bahwasanya sholat berjamaah sangat penting. Sholat berjamaah sangat kuat anjurannya. Oleh karena itu kita tadi sebutkan berapa ulama yang mengatakan sholat jamaah itu bukan fardu kifayah tapi fardu ain, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan tadi disebutkan juga di kitab ini, Nabi SAW berkeinginan untuk memerintahkan seseorang menjadi imam, dan Nabi ingin keliling-keliling rumah-rumah orang. Kemudian di saat itu kalau melihat ada orang-orang di rumah yang tidak ikut sholat berjamaah di masjid, Nabi ingin membakar rumah-rumah mereka. Sampai berkeinginan seperti itu. Jadi sampai Nabi berkeinginan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, menunjukkan bahwasanya sangat penting sholat berjamaah. Sangat kuat perintah untuk sholat berjamaah. Dari kuatnya perintah berjamaah itu sampai-sampai sahabat Nabi SAW itu tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk meninggalkan sekalipun sholat berjamaah di waktu berperang. Jadi di waktu mereka berperang, mereka pun tidak diizinkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Berperang sambil sholat. Bukan berperang sambil sholat aja, tapi berperang sambil sholatnya, sholat berjamaah. Jadi di waktu berperang tidak meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana kita dalam keadaan kita aman, kita sehat, kita tidak sakit, terus kita tinggalkan sholat berjamaah, iman. Nabi SAW sudah jelas tadi, bahwasanya sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fard bi 27 darajah. Bahwasanya sholat berjamaah itu mengungguli sholatnya orang yang sendiri, itu sampai 27 derajat, 27 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita sholat isya nanti ini, sholat isyanya kita berjamaah satu kali, kemudian ada teman kita yang tidak ikut sholat berjamaah, Tapi teman kita yang tidak ikut sholat berjamaah, sholat di rumah diulang-ulang sampai 27 kali. Ada yang bisa mengulang sholat isya sampai 27 kali. Kali 4 rakaat itu. Sholat witir Ramadan aja kita sudah pegel-pegel kan. Sudah hitung-hitungan berapa, sudah dapat berapa. Ya. Tapi misalnya ada yang semangat mau mengulang. Mau mengulang sholat berjamaah. Mau mengulang sholat, bukan berjamaah. Karena dia sholatnya sendiri. Diulang sampai 27 kali sholat. Dibandingkan pahalanya dia dengan pahala orang yang sholatnya sendiri. Orang yang sholatnya berjamaah tapi satu kali aja. Masih di mengungguli orang sholatnya, pahalanya sholat yang berjamaah. Di mengungguli, bukan sama ya. Tafdulu mengungguli. Ya, orang yang sholatnya berjamaah, pahalanya mengungguli orang yang sholatnya sendiri 27 derajat. Oleh karena itu, cerita yang diceritakan dari seorang tabi'in yang namanya Sayyidina Abdullah Ubaidillah bin Umar. Sayyidina Ubaidillah bin Umar sewaktu-waktu sibuk dengan tamu yang datang ke yang datang ke rumahnya habis sholat maghrib. Jadi habis sholat maghrib kebetulan tamu datang ke rumahnya, akhirnya dia sibuk untuk menemani tamu, menjamu tamu, menghormati tamu sampai tamu itu pulang. Ketika tamu itu pulang, Sayyidina Ubaidillah bin Umar ini pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi ternyata masjid itu sudah tutup. Sholat berjamaahnya sudah selesai, sudah bubar. Ya. Dan apa yang dilakukan? Ketika masjid yang biasanya dia sholat di situ, ternyata sudah selesai sholat berjamaah, dia pergi ke masjid yang lain. Siapa tahu di masjid yang lain belum selesai. Ternyata selesai juga, tidak cukup itu. Pergi ke masjid yang lain. Berapa masjid, berapa bahkan puluhan masjid. Pergi. Siapa tahu. Ternyata semua masjid semuanya sudah selesai berjamaah. Kalau kita satu kali aja masjid kita selesai, wah sudah. Langsung aja sholat sendiri. Ya, tapi dia tidak terima, tidak mau sholat sendiri. Cari masjid yang lain. Siapa tahu ada yang belum. Siapa tahu ada yang belum. Terus masjid keliling. Tapi ternyata semua masjid selesai. Ini di Basrah, di Irak. Kemudian dia pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Ya, dalam keadaan susah. Susah karena kehilangan, ketinggalan sholat berjamaah. Ketika dia pulang ke rumah, dia ingat sabda Nabi SAW, sholatul jamaah tafdul bi sholatil fard bi sab'in wa isrina darajah. Dia ulang sholatnya itu. Dia ulang sampai 27 kali sholat. Diulang 27 kali. Semangat. Ya, dia ulang. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Dia tertidur karena capek. Keliling-keliling masjid di Basrah, di kota Basrah. Kemudian dia mengulang sholat isya sampai 27 kali. Lelah, capek, tertidur. Ketika tertidur, tahu-tahu dia berpergian, melihat dalam mimpi, berpergian bersama teman-temannya. Dan mereka semuanya berkendara dengan kendaraan kuda, pakai kuda. Dan mereka semuanya berlomba-lomba untuk siapa di antara mereka yang tercepat. Akhirnya orang yang mimpi ini berusaha mengejar mereka, tidak bisa mengejar, berusaha memukul kudanya dengan keras lagi, tidak bisa mengejar mereka, malah tambah lama tambah jauh. Akhirnya teman-temannya mengatakan, kamu percuma, jangan membuat capek kuda kamu, tidak mungkin kamu bisa menyusul kami. Kenapa kok bisa kuda kami, kudaku ini terlambat, kenapa kudaku ini pelan? Karena mereka mengatakan, karena kami adalah kelompok yang kami semuanya sholat berjamaah, kamu tidak sholat berjamaah. Ini mimpi. Bangun dari mimpi, sedih dia, dan semenjak itu tidak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah, masya Allah. Ya, begitu juga cerita yang hampir sama dengan cerita ini. Muhammad bin Jamaah namanya. Muhammad bin Jamaah ini istiqomah sholat berjamaah. Istiqomah, nggak pernah dia tinggalkan sholat berjamaah. Sampai puluhan tahun. Bayangkan, puluhan tahun tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Padahal kalau 40 hari aja kita istiqomah sholat di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, bersama imam. Jadi dari takbiratul ihram imam, dia sudah ada di masjid. Rasulullah SAW mengatakan, bari'a minal azab wa bari'a minan nifaq. Dia akan diselamatkan daripada azab, dan dia akan diselamatkan daripada sifat munafik. Itu keutamaan kalau 40. Ini sampai puluhan tahun dia. Muhammad bin Jama'ah. Puluhan tahun sholat berjama'ah istiqomah. Cuma suatu waktu dia satu kali telat tidak sholat berjama'ah. Gara-garanya apa? Gara-gara sibuk untuk mengurus jenazah ibunya sendiri. Ibunya meninggal. Ibunya. Orang yang paling dia hormati, yang paling dia cintai, meninggal dunia, dia sibuk untuk mengurus jenazah ibunya sampai tidak sempat untuk sholat berjamaah. Satu kali aja. Tapi apa yang terjadi? Tertidur. Dia orang soleh. Mimpinya orang soleh ini mimpi yang hak, mimpi yang benar. Tertidur dalam mimpi, maka ada orang yang mengatakan, ya fulan, ya Muhammad bin Jamaah, iya, kamu malam ini kamu sholat sampai mengulang 25 kali. Tapi bagaimana dengan keutamaan yang mereka dapatkan daripada keutamaan membaca amin di belakang imam? Kamu tidak mendapatkan itu walaupun kamu mengulang sholat kamu sampai 25 kali. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya idza man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang membaca amin di belakang imam, artinya makmum baca amin, ya, amin berbarengan dengan aminnya malaikat, dan aminnya malaikat ini berbarengan dengan aminnya imam. Makanya dianjurkan kalau baca amin makmum itu bersama imam berbarengan, dan waktu yang sunnah membaca amin antara waladhalin, ya, dengan amin itu dipisah dengan subhanallah waladhalin subhanallah amin, jangan waladhalin amin, disambung, dipisah sedikit biqadri subhanallah. Nah, itu yang sunnah. Imam hendaknya membaca amin diberi jarak subhanallah, kemudian makmum berbarengan membaca aminnya dengan imam. Dan kalau itu terjadi, makmum-makmum tersebut sekaligus imamnya akan diampuni semua dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak sholat berjamaah. Karena ini fadilah kita dapatkan kalau kita membaca amin di belakang imam. Kalau kita sholatnya sendiri, berarti kita di belakang imam. Berarti kita tidak berbarengan membaca aminnya dengan imam kalau kita sholat sendiri. Nah, disitulah yang dikatakan kepada Muhammad bin Jama'ah ini. Yang ketinggalan satu kali sholat berjamaah. Bagaimana dengan fadilah membaca amin di belakang imam? Kamu tidak mendapatkan hal itu. Artinya kamu tetap rugi walaupun mengulang sholat sampai 25 kali. Apalagi yang tidak mengulang sholat sama sekali. Apalagi, makanya dikatakan oleh Imamul Haddad dalam kitab yang lainnya, andai kata dalam sholat berjamaah itu tidak ada fadilah, tidak ada keutamaan, kecuali keutamaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kalau dia berbarengan aminnya dengan imam, maka sudah cukup bagi orang yang berakal untuk berusaha jangan ketinggalan sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan itu. Apalagi ada keutamaan yang lain. Keutamaan pahala dilipat gandakan. Keutamaan insya Allah sholatnya dia diterima oleh Allah. Orang yang sholat sendiri, dia belum tentu mendapatkan pahala dari Allah. Belum tentu diterima oleh Allah sholat sendiri. Ya, karena akan dilihat khusyuknya. Akan dilihat hadirnya hatinya dia. Ya, laisa lil mar'i min salatihi ila ma aqala minha. Nabi SAW bersabda, tidaklah seseorang mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali seukuran fahamnya dia, seukuran khusyuknya dia, seukuran hadirnya dia, hadirnya hatinya dia di dalam sholat tersebut. Seberapa banyak dia khusyuk, hadir hatinya, sekian, ya, segitulah dia mendapatkan pahala dari Allah dari sholatnya. Jadi orang yang sholat itu semuanya berbeda-beda pahalanya. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada khusyuk atau tidak khusyuk atau seberapa banyak khusyuknya. Nah, ini tidak berlaku kalau sholat berjamaah. Kenapa? Kalau kita sholatnya berjamaah, Allah SWT melihat terlebih dahulu kepada sholatnya imam. Dilihat sholatnya imam. Kalau sholatnya imam khusyuk, sholatnya imam bagus, sholatnya imam hadir hatinya, sunnah-sunnahnya dilaksanakan, pasti diterima sama Allah. Dan kalau sudah sholatnya imam diterima, sholatnya makmum-makmumnya semuanya akan diterima. Berkat sholatnya imam. Dengan sholat yang imam ini dianjurkan, yang khusyuk sholatnya, dia akan memberikan keberkahan dan kebaikan kepada makmumnya. Nah, berkat sholatnya imam, yang makmum-makmum di belakangnya akan diterima juga oleh Allah. Walaupun tidak khusyuk, walaupun tidak khusyuk. Dan kalau ternyata Allah melihat sholatnya imam tidak sempurna, tidak baik, tidak khusyuk, Allah akan melihat shof yang pertama. Shof pertama ini berapa orang itu yang sholat di shof pertama. Akan dilihat di antara mereka satu aja yang sholatnya baik, satu aja yang sholatnya khusyuk. Maka satu orang yang sholatnya baik diterima sama Allah. Dan yang lain-lain semuanya juga akan diterima berkat sholatnya satu orang yang ada di shof awal. Kalau tidak ada di shof awal, di shof kedua. Tidak ada shof ketiga, shof keempat sampai akhir shof. Kalau semuanya tidak ada, ya masa tidak ada yang khusyuk sama sekali. Shof pertama, kedua, ketiga. Misalnya pun tidak ada, semuanya dari imam sampai shof akhir. Tidak ada yang khusyuk sholatnya. Tidak ada yang baik sholatnya. Allah tetap menerima sholat mereka semuanya. Karena berkat mereka sholatnya berjamaah bersama-sama. Diterima berkat itu. Nah, makanya kita lihat itu sama yang dicontoh katanya ulama, itu sama dengan apa yang dikatakan oleh para ulama tentang hukum air. Kita tahu kalau air itu banyak, maka air itu kejatuhan najis tidak akan menjadi najis kecuali kalau berubah. Tapi kalau air itu sedikit, kejatuhan najis, walaupun najisnya yang jatuh ke dalam air itu sedikit sekali, walaupun tidak berubah air itu jadi najis. Bak kamar mandi ada air situ, tapi airnya sedikit, kejatuhan najis, langsung najis. Padahal najis yang jatuh sedikit. Tapi kalau airnya banyak, 2 kula atau lebih, tidak menjadi najis. Kecuali kalau najisnya banyak sampai berubah sifatnya. Ya, begitu juga sholat berjamaah. Kalau kita berkumpul bersama-sama, insya Allah tidak akan diganggu oleh setan. Insya Allah tidak akan tergoda. Insya Allah pasti diterima oleh Allah SWT. Sebagaimana seekor serigala kalau melihat sekelompok kambing-kambing yang berkumpul, serigala itu melihat di antara kambing-kambing yang berkumpul itu ada satu ekor kambing yang terpisah dari rombongan. Kira-kira yang diterkam sama serigala ini yang terpisah apa yang sekelompokan? Yang terpisah, yang akan diincar menjadi sasarannya. Nah, begitu juga setan akan mengincar orang yang sholatnya sendiri. Kalau sudah diincar, digoda, akan tidak khusyuk, digoda ini, digoda itu, sehingga tidak mengingat Allah, tapi mengingat sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini yang kita katakan, ini dianjurkan tadi. Jadi kalau kamu benar-benar ya memikirkan kebaikan akhirat kamu, jangan sampai sekalipun meninggalkan sholat berjamaah. Kalau perlu kalian misalnya tidak ada teman untuk sholat berjamaah, ajak yang orang lain. Mungkin kalau diajak orang lain, belum tentu orang lain itu mau membantu, kan? Bukan seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat-sahabat Nabi yang lain. Minta tolong yuk sholat lagi. Belum tentu dia mau sholat lagi. Tapi insya Allah dia akan mau kalau sholat lagi, tapi dia diberi uang 100.000. Ya. Insya Allah mau dia. Sholat lagi yuk sama anak. Oh, anak keburu. Ini ada uang merah ini 100.000. Mau apa enggak? Oh ya, enggak apa-apa sudah sebentar ya. Ya mau dia kalau dikasih uang. Nah, kasih uang enggak apa-apa. 100.000, 50.000 lah insya Allah mau, jangan 100.000 ya. 50.000 ngangguk-ngangguk semuanya itu. Ya. 50.000 untuk mendapatkan apa? Fadilah berjamaah. Sedikit 50.000 ini. Fadilah berjamaah dibandingkan uang 50.000, sedikit. Kita akan mendapatkan pahalanya nanti, kebaikannya di barzah. Di waktu kita meninggal dunia, jasad kita sudah kaku, sudah penuh dengan kotoran tanah liat, tanah kuburan kita basah dengan basah kuburan tanah kita, sudah kumpul dengan hewan-hewan yang ada di kuburan tersebut. Tapi kita di situ akan mendapatkan kebaikan karena sholat berjamaahnya. Rugi kalau orang berakal, kalau orang memikirkan kebaikan akhirat. Ya, masa kalau urusan dunia dia datang, urusan fadilah berjamaah dia tidak mau. Kalau misalnya kita umumkan di masjid ini, nanti jam 7. Ya, sekarang belum jam 7. Nanti jam 7 tepat. Siapa di antara kalian yang mau mendapatkan uang 10 juta rupiah datang ke masjid. Kira-kira datang apa enggak mereka? Kasih dibagi-bagi 10 juta masing-masing, satu orang satu kepala 10 juta rupiah. Jam 7 nanti datang. Oh, akan datang. Insyaallah istri-istrinya dibanguni. Nah, semua 10 juta nih. Rugi. Jadi ini sholat berjamaah, fadilahnya masa dianggap kecil, masa dianggap lebih sedikit daripada uang 10 juta? Tidak ada harganya, artinya sholat berjamaah keutamaannya. Ya, ini orang yang duniawi. Orang yang duniawi hanya pikiran kepada dunia aja. Urusan dunia dia terdepan, nomor satu. datang tidak terlambat. Kalau ke toko, ke pasar, pertama kali yang buka tokonya. Kalau nutup, dia terakhir kali. Ini. Tapi ke masjid tidak pernah. Masuk masjid tidak pernah. Nunggu nanti jenazahnya yang masuk masjid, baru dia masuk masjid. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Kita ini akan, bukan berarti ketika kita nanti meninggal dunia selesai. Bukan berarti nanti ketika kita meninggal dunia tidak ada lagi akhirat. Nah, kita orang yang beriman. Kita yakin di situ ada akhirat. Kita yakin di situ ada barzah. Kita yakin di situ ada surga. Kita yakin di situ ada neraka. Kita yakin semuanya. Bahwasanya kita akan dihisab oleh Allah SWT. Akan ditimbang amalan kita. Dan itu yang memberikan kebaikan bagi kita semuanya adalah pahala dan pahala. Pahala, pahala, pahala. Cari pahala sebanyak-banyaknya. Allah SWT mengatakan, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Ayo berlomba-lomba kalian. Dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Bukan mendapatkan dunia anda, khairat, kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba sekarang waktunya. Kita ini seakan-akan ini berlomba-lomba dalam pacuan kuda misalnya. Siapa di antara mereka? Cepat-cepatnya. Kita pun juga demikian. Kita dikasih umur sekian. Ada yang dikasih 40 tahun umurnya, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 60 sekian. Tapi masing-masing berlomba-lomba. Mau 40, 30, 50, 60. Masing-masing berlomba-lomba siapa yang terbanyak, siapa yang terbaik, yang paling baik amalnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup untuk apa? Menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak hartanya, bukan paling tinggi jabatannya, bukan paling mewah mobilnya, bukan paling luas rumahnya, tapi paling baik amalnya, paling baik akhlaknya, paling baik ibadahnya, paling banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan hidup kita. Ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai kita lalai daripada itu. Kita lihat setiap hari kita sering mendengar orang meninggal dunia. Kita dengar kabar meninggal dunia fulan. Setiap hari kita mendengar kabar orang meninggal dunia, bahkan di antara sekeliling kita juga banyak yang meninggal dunia. Orang yang kita dahulu kita duduk bersama mereka, makan bersama mereka, ingin berjalan bersama mereka, sekarang sudah di bawah tanah, sekarang sudah di kuburan. Nanti suatu waktu giliran kita, tidak lama itu. Ya, waktu berjalan dengan cepat, waktu berjalan akhir zaman. Ya, akhir zaman saya as-sanah kasahar, was-sahar kal-usbu, wal-usbu kal-yom, wal-yom kasa'ah. Akhir zaman waktu akan berjalan cepat sekali. Tidak berkah waktu itu. Satu tahun seakan-akan berjalan satu bulan. Satu bulan seperti satu minggu. Satu minggu seperti satu hari. Satu hari seperti satu jam. Tidak ada keberkahan. Padahal tidak berubah waktu itu. Hanya keberkahan yang kurang. Nah, ini cepat seakan-akan. Dan bertambah dekat dengan hari kiamat, bertambah cepat pula. Tanpa terasa akan berroda. Kehidupan di dunia ini akan berputar dengan cepat. Ya, oleh karena itu jangan disia-siakan. Ya, apalagi yang sudah... yang sudah umurnya lebih daripada 40 tahun, ya itu harus lebih-lebih lagi. Ya, Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala sahibul kitab mengatakan bahwasanya idza balhal insan arba'in sana wa fikruh mazal fid dunya yaqulu syaitan hadza wajhun la yuflih. Imamul Haddad mengatakan bahwasanya jika seseorang umurnya sudah 40 tahun tapi masih pikirannya masih sibuk mencari harta, sibuk mencari uang, sibuk mencari keuntungan, maka setan akan memegang kepalanya dan mengatakan ini wajah yang tidak mungkin beruntung di akhirat. Na'udzubillah. Sudah 40 tahun masih sibuk mencari harta, tidak sibuk mencari amal, tidak sibuk untuk sholat di masjid, tidak sibuk untuk berjamaah, tidak sibuk bersolawat kepada Nabi SAW, tidak pernah membuka lembaran-lembaran Al-Quran, bukannya nanti di waktu Ramadan. Ya, lembaran Quran setiap hari kita baca. Sholat berjamaah jangan ditinggalkan. Ya, sholat sunnah. Ayo, yang kepingin pahala lebih di akhirat, sholat sunnah. Minimal sholat sunnah yang muakkadah, sholat sunnah yang kuat kesunahannya. Sholat duha, qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sunnatul fajar. Itu jangan ditinggalkan. Ya, kemudian juga termasuk termasuk membaca Al-Quran. Minimal satu lembar. Kalau kita tidak bisa satu juz, tidak usah satu juz. Satu hari satu lembar aja istiqomah, tapi satu lembar sebelum keluar rumah satu lembar kita baca. istiqomah. Kalau bisa dua lembar lebih baik. Ya, tapi kalau minimal agar tidak meninggalkan sama sekali setiap hari membaca Al-Quran, minimal satu lembar biar tidak berat. Yang penting istiqomah. Satu makra, satu ain. Ya, kita baca Al-Quran. Iqra, warqa, fa inna manzilatka inda akhiri ayatin taqra'uha. Rasulullah mengatakan bacalah Quran. Bacalah dengan tartil. Ketahuilah bahwasanya kedudukan kamu di surga nanti tergantung ayat keberapa ayat yang kamu baca daripada ayat-ayat Al-Quran. Kepingin kita kedudukan tinggi di surga, baca banyak Al-Quran. Ya, ini jangan disia-siakan. Oleh karena itu, anjuran yang dikatakan di sini oleh Imamul Haddad, bahwasanya jangan sampai kita meninggalkan sholat berjamaah. Ini Imamul Haddad orang yang pikirannya akhirat. Ya, ini orang yang cerdas. Kalau orang yang pikirannya akhirat, orang cerdas. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya ya, surga itu terbuat daripada emas. Surga itu terbuat daripada permata, berlian. Temboknya emas, pintunya berlian, mutiara, sungainya sungai madu, sungai dan seterusnya kan. Dan itu Masya Allah kekal selama-lamanya kita nikmati. Tidak ada batasnya. Dunia. Ya, Imamul Hasan Basri mengatakan, andai kata sebaliknya, ada orang di dunia ini punya rumah dari emas. Andai kata seseorang di dunia ini punya mungkin ranjang dari emas, mungkin juga kendaraan dari emas. Andai kata rumahnya emas, ininya emas. Ya, kemudian di surga sebaliknya, di surga terbuat dari semen biasa, batu bata merah. Tapi bedanya di surga batu bata biasa, batu merah itu tapi kekal selama-lamanya. Di dunia rumah dari emas, Masya Allah mewah, tapi hanya sekian tahun, habis itu hancur, musnah, kita tinggalkan. Orang yang berakal, katanya Imam Hasan Basri, kalau orang berakal, dia akan lebih memilih kehidupan di surga, kehidupan di akhirat, walaupun cuma dari semen aja, walaupun dari batu bata biasa, tapi kan kekal selamanya, tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Daripada di dunia mewah-mewah ini, tapi sebentar. Apalagi katanya Imam Hasan Basri, apalagi keadaan sebenarnya itu adalah sebaliknya. Keadaan sebenarnya sebaliknya, rumah di dunia rumah dari semen, dari batu bata. Di surga dari emas, mutiara, dari berlian. Dan bedanya di surga di dunia hanya sesaat, hanya sebentar aja. Di akhirat selama-lamanya kita nikmati. Bukan 1000 tahun, bukan 10.000 tahun, tapi selama-lamanya kita menikmati. Dan itu tujuan utama Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan makhluk ini, menciptakan kita sebagai manusia, jin juga, dan tujuannya di akhirat, bukan tujuannya di sini. Ini marahil, ya, ini hanya jalan untuk menuju tujuan yang sebenarnya. Sebagaimana orang kalau misalnya perjalanan, sebagaimana sabda Nabi SAW, ma ana illa karakibin istadalla tahta syajar summa raha wa tarakaha. Perumpamaan aku dengan dunia ini seperti perumpamaan seseorang yang menunggangi kuda dalam perjalanan. Kemudian dia capek di tengah perjalanan. Kemudian ketika dia capek di tengah perjalanan, dia istirahat di bawah pohon yang rindang. Istirahat di bawah pohon yang rindang. Tidur di situ. Selesai istirahat, bangun, dia segar. Apa dia akan tinggal di bawah pohon itu selamanya? Tidak, dia akan tinggalkan pohon itu. Dia akan tinggalkan. Nah. Aku dengan dunia sama dengan orang dengan pohon yang rindang itu. Sebentar, sesaat. Kita lihat mana nabi orang-orang yang sebelumnya. Nabi Muhammad SAW aja dikatakan innaka mayitun wa innahum mayitun. Ya Muhammad, engkau akan meninggal dan mereka juga semuanya akan meninggal. Kalau ada seseorang yang tidak meninggal akan hidup lama di dunia bahkan sampai akhir. Nabi Muhammad lebih berhak untuk mendapatkan panjang umur. Lebih berhak mendapatkan umur 1000 tahun, 2000 tahun, bahkan sampai 10.000 tahun. Tapi Nabi Muhammad dikatakan innaka mayitun, umurnya cuma 63 tahun, tanpa terasa. Hijriah. Ya, mana sahabat Nabi? Semuanya meninggal. Mana tabi'in-tabi'in? Semuanya meninggal. Mana tabi'in? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang namanya sampai sekarang disebut-sebut nama mereka. Sekarang mana mereka? Semuanya di alam kubur, semuanya di alam barzah. Orang tua kita, kakek-kakek kita mana? Semuanya di alam barzah. Kita pun juga begitu. Nantinya menyusul mereka. Berganti kepada anak-anak kita. Generasinya berganti. Nah, orang yang berakal akan memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Dunia ini hanya sarana untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Dunia itu hanya kesempatan untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Kesempatannya untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Ya, siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, dengan apa mendapatkannya? Dengan amal di dunia. Bukan amal di barzah, enggak. Bukan amal di kuburan. Enggak, anak mau beramal. Kapan beramal? Kalau sudah mati. Anak beramal di kuburan. Enggak manfaat lagi di kuburan. Beramalnya di dunia. Sekarang ini waktunya. Ya, kalau kita tidak memikirkan ke depan, kita akan menjadi selalu digoda oleh setan, selalu lalai, selalu malas beribadah, sibuk dengan dunia, bahkan sibuk na'udzubillah lagi dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, tidak akan izin dulu malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita. Malaikat Israel akan mengatakan, awas ya, satu tahun lagi kamu akan cabut. Tidak mungkin. Kapan? Ya, kapan waktunya kita menghadap kepada Allah langsung dicabut nyawanya oleh malaikat Israel tanpa memberitahu. Oleh karena itu waspada setiap saat, bisa datang malaikat Israel kepada kita. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal kebaikan, amal saleh yang sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diselamatkan dari segala fitnah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga firdaus bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang saleh. Semoga semua amal kita diterima oleh Allah, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat bagi kita, orang tua kita, keturunan kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Ala hadini yakuni salih jami'a sami'a li khairi dunya wa akhirati nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.